Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما معاشر المسلمين إخوان وأخوات في الله رحمكم الله. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 7 Ramadan 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2012. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubadz fi Adabi Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullahu taala yang berisi 101 adab penuntut ilmu. Kemarin kita telah sampai adab yang nomor ke-11 yaitu tentang al-amalu fil ilmi, mengamalkan ilmu. Pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa adab lagi, di antaranya yang pertama-tama yaitu adab yang nomor ke-12. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala al-i'tina'u bil fahmi, memperhatikan pemahaman, memperhatikan pemahaman. Artinya usahakan memahami, memahami yang dibaca, memahami yang didengar, memahami yang dipelajari. Jadi kita benar-benar perhatian kepada masalah pemahaman, memahami, pemahaman yang benar, jangan sampai salah paham. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 78-79 tentang Nabi Sulaiman, fafahamnaha Sulaiman, kami jadikan Sulaiman memahaminya, kami jadikan Sulaiman memahaminya. Jadi di sini pemahaman itu penting, jangan sampai salah paham. Salah paham itu lebih berat daripada orang yang tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti biasanya diberitahu, dia suka, dia berterima kasih. Tapi kalau orang yang seakan-akan mengerti ternyata salah paham, ini berat. Ketika diterangkan sulit, karena dia merasa bahwa dia tahu, padahal dia salah paham. Demikian pula sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, illa fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'an, kecuali pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada seseorang tentang Al-Qur'an. Di sini pentingnya memahami Al-Qur'an. Memahami Al-Qur'an adalah ilmu yang seseorang diberi oleh Allah ilmu tersebut agar memahami Al-Qur'an. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika haji wada panjang lebar beliau berkhutbah, kemudian beliau mengatakan pada akhirnya, liyuballighi syahidu al-ghaiba fa inna syahida asa an yuballigha man huwa aw'a lahu minhu. Hendaklah supaya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena boleh jadi yang hadir nanti menyampaikan kepada yang tidak hadir, dan ternyata yang tidak hadir itu lebih paham daripada yang hadir. Jadi boleh jadi yang disampaikan itu, kan ini hadir ya, menyampaikan kepada yang tidak hadir, boleh jadi yang tidak hadir itu setelah disampaikan lebih paham daripada yang hadir langsung. Jadi maksudnya di sini adalah tentang faham, perlu memahami. Kemudian ada sebuah hadis yang sangat indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan manusia, ada tiga jenis manusia seperti tiga macam tanah. Saya bacakan dulu hadisnya, kemudian penjelasannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil kathiri asaba ardhan. Perumpamaan apa yang Allah mengutusku dengannya berupa petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan deras yang menimpa sebuah tanah, yang menimpa tanah. Jadi perumpamaan ajarannya Nabi, hidayah yang dibawa Nabi, ilmu yang dibawa Nabi, ini ibaratnya adalah hujan. Hujan ya, hujan yang deras, yang mana hujan itu menimpa tanah. Nah, tanah ketika kena hujan itu ada tiga macam tanah. Yang pertama-tama, fakana minha naqiyah qabilatil ma. Tanah yang pertama adalah tanah yang subur. Subur, bisa menerima air, bisa nyerap air, dan tanahnya juga subur. Fa'ambatatil kala'a wal usbal katir. Sehingga kemudian tumbuh ya rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan banyak sekali tumbuh. Karena tanahnya subur, bisa nyimpan air, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa kana minha ajadib an amsakatil ma'a fa nafa'allahu bihan nas fasyaribu wa suqu wa zara'u. Ya. Tanah yang kedua adalah tanah yang kering, namun masih bisa menyimpan air. Kering masih bisa menyimpan air, tidak bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan, tapi masih bisa menyimpan air, sehingga bermanfaat. Allah memberikan manfaat, yaitu airnya bisa dipakai untuk minumnya manusia, bisa memberi minum kepada hewan-hewan, bisa juga untuk bercocok tanam, menyirami tumbuh-tumbuhan. Jadi tidak bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan, tapi airnya bisa disimpan untuk minumnya manusia, untuk minumnya hewan, untuk mengairi sawah ladang, nyimpen air. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra. Innama hiya qi'an la tumsikuma wa la tumbitu kala. Yang satunya lagi adalah tanah yang licin, sudah kering, licin lagi, tidak bisa nyimpan air, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, karena tanahnya licin. Nyimpan air tidak bisa, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tidak bisa, sudah tidak subur. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Yang pertama perumpamaannya adalah orang yang mengerti agama Allah, lalu dia bisa mengambil manfaat dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya ilmu dan dia mengajarkan ilmu. Yang kedua, wa man lam yarfa' bidzalika ra'san. Yang kedua adalah seperti orang yang tidak faham. Tidak faham. Jadi bisa nyimpen air saja cuman tidak bermanfaat, tidak faham. Tidak apa namanya? Tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nanti ada penjelasannya lagi ya. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Yang ketiga adalah orang yang tidak menerima petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini orang ketika menyikapi ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaratnya seperti hujan yang menimpa tanah. Tanah itu ada tiga. Yang pertama yang subur. Subur bisa menyimpan air, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini ibaratnya orang yang ilmunya bermanfaat. Dia hafal ilmu, dia faham ilmu. Dia mengerti untuk dirinya sendiri dan dia sampaikan kepada orang lain. Ini yang paling bermanfaat. Yang kedua adalah seperti tanah yang kering yang bisa menyimpan air saja tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini ibaratnya adalah orang yang hafal saja. Jadi dia hafal, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi tidak paham. Yang penting hafal. Sehingga untuk dia manfaatnya seakan-akan tidak begitu banyak karena dia tidak paham. Tapi dia masih bisa memberikan, mengajarkan hafalannya kepada orang lain. Masih bisa mengajarkan hafalannya kepada orang walaupun dia tidak paham. Adakan orang seperti itu? Hafal Al-Quran tapi tidak faham Al-Quran. Hafal hadis tapi tidak faham. Ini nomor dua tadi. Jadi hanya bisa nyimpen air saja tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Artinya tidak faham. Ini yang sesuai dengan pembahasan kita ini, tidak faham. Yang ketiga adalah tanah yang licin. Sudah tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak bisa menyimpan air. Ini adalah ibaratnya orang yang benar-benar tidak menerima ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak faham, demikian juga tidak hafal. Hafal tidak, faham tidak. Jadi yang penting itu adalah hafal sekaligus faham. Hafal untuk kita, kita hafal. Faham untuk kita, kita fahami. Kemudian hafal tadi juga kita sampaikan kepada orang yang lainnya. Jelas ya hadis ini ya. Jadi pemahaman ini perlu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Karena itu Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, ma'rifatu ma'anil hadits wa tafsirihi asyaddu min hifdzihi. Mengetahui makna hadis dan tafsirnya lebih berat daripada menghafalnya. Sekedar menghafal saja mudah. Memahami yang dihafal maknanya, tafsirnya itu lebih berat. Sekedar menghafal Al-Quran saja mudah, memahami yang dia hafalkan itu yang lebih berat lagi. Demikian pula Ali bin Al-Madini rahimahullahu ta'ala mengatakan, at-tafakuhu fi ma'anil hadith nisful ilmi wa ma'rifatul rijali nisful ilmi. Memahami makna-makna hadis adalah separuh ilmu. Mengenal tentang perawi-perawi hadis adalah separuh ilmu. Jadi di samping kita memahami hadis ini sahih atau tidak sahih, kita juga harus paham tentang makna hadis itu. Memahami maknanya hadis adalah separuh ilmu. Memahami hadisnya itu sahih atau tidak sahih adalah separuh ilmu. Jadi kalau belajar jangan separuh-separuh saja. Hanya memahami ini sahih, ini tidak sahih, tapi tidak paham isinya, hadisnya. Jadi harus paham dua-duanya. Jelaskan keterangannya. Jelas ya. InsyaAllah jelas keterangannya, mudah-mudahan. Jadi inti di sini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, maknanya adalah tentang pentingnya faham. Karena itu, فَمِنْ أَجْلِ هَذَا لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ حِفْظِ النَّاسِ دُونَ فَهْمِهِ فَأَكْمَلُ النَّاسِ مَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالْحِفْظِ وَالْفَهْمِ مَعًا. Karena itu tidak cukup hanya sekedar menghafal saja tanpa memahaminya. Orang yang sempurna itu adalah orang yang oleh Allah diberi nikmat berupa hafal sekaligus faham. Hafal sekaligus faham. Hafal saja tidak cukup. Bagaimana kalau faham saja cukup apa tidak? Karena kebanyakan orang-orang itu kebanyakan kesulitan menghafal, akhirnya beralasan yang penting faham, yang penting faham. Padahal kalau orang mengatakan yang penting faham, berarti anda hafal, akhirnya nanti tunggu saatnya hilang dua-duanya. Hafalnya tidak ada, fahamnya juga sekaligus hilang. Karena itu nanti ada bab khusus di sini tentang pentingnya menghafal. Ya, faham ini penting ya. Jangan sampai salah faham. Kemudian berikutnya lagi adab yang nomor ke-13 adalah husnu fahmi makharijil kalam. Ini mirip dengan tadi, cuma lebih khusus lagi. Memahami dengan baik kemana keluarnya omongan. Memahami dengan baik kemana keluarnya kata-kata kita, kemana keluarnya omongan kita. Kalau tadi kan kita memahami dalil, memahami nas. Kalau sekarang ini memahami omongan kita ini loh, kemana nanti? Artinya dampak daripada yang kita omongkan, dampak daripada yang kita ucapkan, dampak daripada yang kita bicarakan, keluarnya kemana? Artinya kita harus tahu ngomong dengan siapa, siapa audiens kita, siapa mad'u kita, harus paham. Di sini ada riwayat agak panjang tentang sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu sahabat Umar ingin menyampaikan permasalahan yang sangat penting tapi prinsip. Pada waktu musim haji, yang mana pada waktu musim haji itu orang kan kumpul semuanya, orang dari segala penjuru, siapapun dia kumpul. Sementara yang disampaikan ini masalah yang sangat penting yang berkaitan dengan kepemimpinan, masalah kekhalifahan. Lalu sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ditegur oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, yaitu wa ana akhsha an taquma fataqul maqalatan yatiruha anka kullu matir wa alla ya'uha wa alla yad'uha ala mawadhiha. Ya, wahai sahabat Umar, jangan dikatakan pada musim haji. Jangan anda mengatakan pada waktu musim haji ini ketika orang kumpul semuanya. Karena apa? Karena nanti omongan anda bakal menyebar ke seluruh penjuru dunia. Yang haji ini datang dari seluruh penjuru dunia, siapa saja datang ke sini. Nanti omongan anda bakal dibawa kemana-mana, kemudian tidak difahami dengan baik dan tidak diletakkan sesuai dengan kedudukannya. Artinya nanti omongan anda bisa menjadi fitnah. Artinya kita harus faham ya, arah omongan kita, keluarnya omongan kita, siapa yang kita ajak bicara. Karena ada ilmu-ilmu yang perlu disampaikan kepada orang umum semuanya disampaikan. Ada ilmu-ilmu yang tidak boleh disampaikan kepada orang umum semuanya. Karena nanti mereka bisa salah faham ya. Dan itu karena itu ada namanya itu seni berfatwa. Jadi mufti itu ada seninya, ada seni berfatwa. Kapan dia menyampaikan masalah ini, kapan dia menyampaikan masalah itu, kapan dia bersikap keras, kapan dia bersikap lembut. Jadi harus tahu kepada siapa dia bicara. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau didatangi oleh orang tua, minta izin, ya Rasulullah, apakah boleh saya puasa mencium istri saya? Kata Rasulullah, boleh. Lalu ada datang anak muda, ya Rasulullah, apakah boleh saya mencium istri saya? Kata Rasulullah, tidak boleh. Pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Kenapa? Karena orang tua tidak dikhawatirkan sampai kebablasan ya. Kalau anak muda dikhawatirkan nanti mencium istrinya sampai berhubungan suami istri. Nah, artinya kita paham arah omongan kita, keluarnya omongan kita ini kemana, ini penting. Jadi para thullabul ilmi itu hati-hati kalau ngomong, kepada siapa kita ngomong. Karena omongan kita ini hidup dibawa kemana-mana. Jangan sampai nanti yang kita ajak ngomong salah paham, timbul fitnah. Ya, timbul fitnah. Jadi ini penting sekali. Yang pertama tadi kita faham, yang kedua ini orang yang kita ajak ngomong harus faham. Intinya gitu. Mirip kan? Cuma ada bedanya. Semoga jelas, jelas atau tidak? Jelas ya. Kalau jelas, alhamdulillah. Kita masuk berikutnya lagi. Adab yang nomor ke-14. Hadzari minaz zahiriyah al mubtadi'ah. Waspada menjadi, waspada memahami zahir dalil tapi menyimpang. Waspada memahami zahirnya dalil tapi menyimpang. Nah, ini disebut dengan madhab zahiriyah. Madhab zahiriyah itu memahami zahirnya dalil tapi menyimpang. Ini bahaya. Hati-hati kita jangan sampai. Karena ada nas-nas yang memang difahami sebagaimana zahirnya, ada nas-nas yang difahami tidak sesuai zahirnya. Itu ada penjelasan yang lainnya. Karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain harus dikumpulkan. Ayat yang satu dengan yang lain dikumpulkan, baru kita mengambil kesimpulan. Jadi bukan difahami begitu saja. Satu contoh saja misalnya, mereka-mereka yang biasanya gampang menvonis kafir orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalilnya adalah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu kafir. Sudah difahami gitu aja. Langsung. Dan diterapkan kepada siapapun, pokoknya tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir langsung. Sehingga dampaknya adalah pemerintah dikafirkan, mula-mula presiden dikafirkan, menteri-menteri dikafirkan semuanya. Kemudian gubernur-gubernur, DPR, MPR tambah kafir karena dianggap mereka produksi hukum selain hukum Allah. Menteri-menteri kemudian apa namanya sampai ke bawah, bupati, wali kota kafir semuanya. Waduh, sampai PNS, PNS karena dia kerja kepada pemerintah yang kafir, dia adalah kafir. Sampai yang mencoblos pemilu juga kafir. Wah, karena apa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Sampai lebih parah lagi, ya, pemain sepak bola itu kafir semuanya. Karena apa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, wasitnya itu dari mana hukumnya? Ini katanya hands, hukumannya ini tendangan penalti. Dari mana itu? Tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Ada kalau sampai seperti itu, jadi dianggap kafir semuanya. Nah, tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, ini bahaya. Ini namanya madhab dohiriyah al-mubtadiyah. Memahami nas dengan dohirnya begitu saja, menyimpang, ahli bid'ah mereka itu. Jadi hati-hati. Jadi memahami nas itu tidak boleh begitu saja, ya, karena nas itu, dalil itu banyak. Al-Quran saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Padahal ayat tadi itu ada tiga kan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ada lagi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Ada lagi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dzalimun. Orang tidak berhukum dengan hukum Allah itu bisa kafir, bisa fasik, bisa dzalim. Yang dikatakan kafir itu adalah dia berhukum dengan selain hukum Allah dan dia meyakini bahwa ini adalah hukum yang baik, ini lebih baik daripada hukum Allah. Dan dia menghalalkan, boleh, tidak apa-apa berhukum dengan selain hukum Allah padahal ada hukum Allah. Nah, ini kafir. Tapi ada lagi orang yang meyakini hukum Allah adalah hukum yang terbaik, tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah. Semua ini adalah hukum palsu, cuma dia mengamalkannya karena tendensi-tendensi tertentu, maka dia masuk dalam kategori bisa fasik, bisa dolim, dan yang lain-lainnya. Jadi maksudnya di sini hati-hati, waspada memahami nas-nas sesuai zahirnya begitu saja, tapi dalam keadaan menyimpang. Memang ada nas-nas yang difahami sesuai dengan zahirnya, ada yang tidak difahami sesuai dengan zahirnya, dan itu semuanya perlu ilmu untuk dipelajari. Dan bukan saat ini kita sedang membahas masalah itu, karena kalau kita bahas nanti panjang lebar, akhirnya kita tidak akan khatam kitab ini. Karena tujuan kita kan khatam. Nanti aja kapan-kapan kesempatan lain kita kaji satu persatu, dan mungkin butuh pertemuan yang sangat banyak untuk mengkaji kitab ini. Jelaskan maksudnya dari bab ini. Jelas ya. Kalau sudah jelas maksud daripada bab ini, alhamdulillah. Sekarang kita masuk bab yang berikutnya lagi. Adab yang nomor ke-15. Dhabtul istilahat. Ya. Yaitu ya diartikan saja dengan mudah, memahami istilah-istilah dengan baik dan memakai istilah yang benar. Memahami istilah dengan baik dan memakai istilah yang benar. Jadi istilah. Talibul ilmi syar'i yahtaju ila ma'rifati ma'ani al-fadil Qur'an wa sunnah wa kalami sahabah wal ulama ala ikhtilafi tabaqatihim. Dalika annal alfat al-mustahmala fi istilahi ba'dil ulama takhtalifu an ma'aniha al-warida fil kitabi wa sunnah fadlan an ikhtilafi istilahil ulama anfusihim taba'an li tabaqatihim wa madahibihim. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu itu perlu memahami makna daripada Al-Quran, istilah Al-Quran, memahami istilah hadis, memahami ucapan para sahabat. Demikian pula berusaha memahami ucapannya para ulama, karena biasanya masing-masing ulama punya istilah. Madhab Hanafi punya istilah-istilah tertentu dalam madhab Hanafi. Madhab Maliki punya istilah-istilah tertentu dalam madhab Maliki. Madhab Syafi'i punya istilah-istilah tertentu dalam madhab Syafi'i. Madhab Hambali punya istilah-istilah tertentu dalam madhab Hambali. Nah, kita perlu memahami istilah-istilah ini. Dan biasanya istilah yang dipakai itu diterangkan di mukaddimahnya. Karena itu kalau kita membaca kitab, jangan sampai lupa membaca mukaddimahnya. Nanti ada istilah-istilah begini, berarti maksudnya adalah seperti ini. Ya, memahami istilah. Karena ada istilah yang multi tafsir. Mungkin yang kita pahami dari istilah itu tidak sama dengan yang diinginkan oleh si penulis istilah itu. Iya kan? Jelaskan maksudnya. Satu contoh saja. Satu contoh. Seperti kata-kata sufi. Sufi. Sufi ini istilah yang multi tafsir. Bisa diartikan benar, bisa diartikan menyimpang. Yang menjadikan multi tafsir karena istilah ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tidak ada di ucapannya sahabat, tapi istilahnya para ulama. Sebagian mengistilahkan sufi itu maksudnya adalah orang yang zuhud, yang zuhud beribadah kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang banyak beribadah kepada Allah, yang mengabdi kepada Allah. Kalau memang ini maksudnya, ya benar. Benar. Tapi ada sebagian yang memahami yang namanya sufi itu adalah kelompok-kelompok tertentu, ya, yang mengikuti torekot-torekot tertentu, yang punya wirid-wirid tertentu, punya amalan-amalan tertentu, bahkan macam-macam. Nah, ini para ulama pro dan kontra. Sebagian setuju, sebagian tidak setuju karena ada penyimpangan ini dan itu dan macam-macam. Nah, istilah seperti ini kalau bisa kita hindari. Istilah-istilah yang bisa menimbulkan multi tafsir, bisa difahami dengan benar, bisa difahami dengan salah, nah kita hindari. Kita pakai aja istilah yang baik. Berarti istilah sufi diganti apa enaknya? Istilah zuhud. Kalau zuhud jelas di Al-Quran mengajarkan zuhud, hadis mengajarkan zuhud. Itu sekedar contoh ya. Jadi kita memahami istilah-istilah yang dipakai. Jangan sampai kita salah dalam memahami istilah-istilah. Dan yang lebih baik adalah kita memakai istilah yang ada di dalam Al-Quran. Istilahnya Al-Quran. Jelas. Yang mana istilahnya beda pemahaman itu beda paradigma ya. Ada satu kata ya, masing-masing orang memahami sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Ini memahami dengan pemahaman yang benar, ini memahami dengan pemahaman yang salah. Semoga jelas. Selanjutnya kita masuk adab yang nomor ke-16, yaitu al-i'tina bil-ifdi, perhatian kepada hafalan. Jadi benar-benar kita menaruh perhatian kepada hafalan. Hafalan ini penting. Di sini disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Qala Abu Zaid bin Akhtab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abu Zaid bin Akhtab semoga Allah meridainya, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fajra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami salat fajar. Wa sa'ida, fa khatabana hatta hadaratiz zuhur. Lalu naik mimbar itu khutbah sampai masuk waktu zuhur. Fa nazala fa shalla thumma sa'ida al-mimbar fa khatabana hatta hadaratil 'ashr. Kemudian turun dari mimbar salat zuhur. Setelah itu naik mimbar lagi, khutbah lagi sampai waktu asar. Tsumma nazala fa shalla thumma sa'ida al-mimbar fa khatabana hatta gharabatish syams. Kemudian turun dari mimbar salat asar. Setelah salat asar naik mimbar lagi, khutbah lagi sampai matahari terbenam masuk waktu maghrib. Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kami apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang dan akan terjadi, diberitahukan semuanya. Bayangkan ya, Rasulullah khutbah mulai subuh sampai maghrib, hanya jedanya ketika untuk sholat saja. Lalu dikatakan di sini, fa'alamuna ahfaduna, maka yang paling ngerti di antara kami adalah yang paling hafal. Yang paling memahami di antara kami adalah yang paling hafal. Bayangkan ceramah mulai dari subuh sampai maghrib, itu kalau tidak hafal gimana? Hilang ilmunya. Sehingga yang paling tahu adalah yang paling hafal. Demikian pula kemarin kita membahas tentang sahabat Abu Hurairah yang dituduh memproduksi hadis, lalu beliau membantah. Ya, di antara bantahannya adalah wa yahfadu ma la yahfadun. Abu Hurairah menghafal apa yang tidak mereka hafal. Jadi Abu Hurairah hafal yang mereka tidak hafal. Jadi hafalan ini penting. Dan nanti ada keterangan ya, yang dihafal itu apa dulu. Kemudian juga di sini dikatakan thalathatun la yastaghni anha sahibul ilm. Tiga perkara yang tidak boleh merasa cukup darinya penuntut ilmu. Tiga perkara ini harus ada pada penuntut ilmu. Yang pertama-tama asidku, kejujuran. Yang kedua al-hifdu, hafalan. Yang ketiga sihatul kutub, yaitu kitab yang benar. Artinya dia mencatat. Mencatat ini perlu, sehingga kalau hafalannya itu agak terganggu, dia bisa kembali kepada catatannya. Jadi menghafal itu ada dua ya, menghafal di otak kita, menghafal di buku catatan, disimpan, dijaga. Hifdz itu kan menjaga, menjaga di otak, menjaga di hati, dan menjaga di buku. Sehingga kalau otaknya terganggu, karena kita manusia, memori kita bisa rusak, bisa terganggu. Kalau hafalan, kalau catatannya enggak rapi, catatannya ya enggak jelas, maka hilang sudah ilmunya, benar-benar hilang. Kemudian juga Al-A'mash rahimahullahu taala mengatakan, "Ihfadzu ma jama'tum." Hafalkan apa yang telah kamu kumpulkan. Hafalkan apa yang telah kamu kumpulkan. Fa innal ladzi yajma' wa la yahfad karrajuli kana jalisan ala khiwanin ya'khudhu luqmatan luqmatan fa yambudhuha wara'a dhahri famata tarahu yashba. Hafalkan apa yang kamu kumpulkan. Karena orang yang mengumpulkan saja dan tidak menghafalkan, seperti ini perumpamaan, orang hanya mengumpulkan saja tapi tidak menghafalkan, seperti orang yang duduk di sebuah tempat makan ya, dia mengambil makanan satu suapan tapi dibuang ke belakang punggungnya, diambil satu suapan lagi dibuang ke belakang punggungnya, diambil satu suapan di belakang ke belakang dibuang ke belakang punggungnya, bagaimana dia akan kenyang? Bisa kenyang nggak dia? Ya nggak bisa. Yang benar kan makanan diambil satu suapan dimasukkan mulutnya, ini enggak, diambil dibuang ke belakang, diambil dibuang ke belakang, diambil dibuang ke belakang, bagaimana dia akan kenyang? Artinya orang yang hanya mengumpulkan sementara tidak hafal, maka ilmunya akan hilang. Karena masa kita kemana-mana bawa kitab, kan gak mungkin kan. Ketika ditanya di jalan masalah ini, kita bilang sebentar ya, saya tak pulang dulu, tak ngambil buku saya. Iya. Nah gimana? Gak mungkin. Walaupun sekarang ini banyak fasilitas yang memudahkan, ada iPhone, buahnya ilmu bisa kita simpan di dalamnya, tinggal kita buka aja kan, ya kita ngerpek. Itu adalah nikmat dari Allah, karena Allah tahu hafalan kita tidak sama dengan hafalannya orang dulu. memori kita tidak sama dengan memorinya orang dulu. Kalau orang dulu enggak perlu iPhone, enggak perlu apa laptop, enggak usah. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika menulis kitabnya Zadul Ma'ad, itu di mana nulisnya? Nulisnya di atas kendaraan. Di atas kendaraan nulisnya, tidak bawa buku rujukan sama sekali. Tapi ilmu yang ada di dalamnya, ilmu yang luar biasa. Sampai perawi hadis apal, derajatnya hadis apal, ilmu rijal apal, segala macam ilmu. Subhanallah. Itu nulis di perjalanan. Orang dulu. Kalau kita, ini tidak mungkin seperti itu. Kita harus bawa laptop dulu. Iya. Sehingga kalau laptopnya hilang, ilmunya hilang. Jangan sampai laptopnya hilang, hati-hati. Ya. Jadi itu tentang ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, pentingnya menghafal ya. Jadi kalau nanti ada keterangan juga yang dihafal itu apa? Tentu mulai dari Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian nanti matan-matan, nanti ada bab khusus masalah itu. Nah, sekarang pembahasan lagi bab yang nomor ke-17. Ini kita agak ngebut sedikit ya. Enggak apa-apa kan? Jelaskan keterangannya. Mudah-mudahan tidak berat ya. Karena kalau kita satu majelis, satu pertemuan, ya kita akhir Ramadan cuma 30 adab, berarti masih kurang banyak. Padahal di sini ada 101 adab dan kita punya komitmen akan menghatamkan. Walaupun tidak terperinci, yang penting minimal antum faham isi daripada adab tersebut. Dan mudah-mudahan tadi itu tidak berat. Sekarang yang nomor 17 adabnya adalah tahsilul asbab al-mu'ina 'alal hifdzi. Melakukan sebab-sebab yang membantu untuk hafalan. Melakukan sebab-sebab yang membantu untuk hafalan. Jadi setelah kita tahu pentingnya menghafal, kedudukannya menghafal bagi penuntut ilmu syar'i, maka di sini perlu ada kita ini upaya bagaimana cara menghafal itu. Bagaimana cara menghafal? Di sini ada, saya catat 7 poin yang ada di dalam sini. Saya simpulkan ada 7 poin. Poin yang pertama-tama adalah meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan maksiat. Seperti yang lalu kita bahas, gara-gara maksiat ilmunya hilang. Imam Malik melihat Imam Syafi'i ini ilmunya mendalam. Jangan kau padamkan cahaya ilmumu dengan kegelapan maksiat. Kemudian yang kedua adalah selalu menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, doa terus kepada Allah. Ada seorang ulama di Timur Tengah sana, yaitu Sulaiman bin Nasir Al-Ulwan. Insyaallah kalau saya tidak lupa beliau orangnya, Sulaiman bin Nasir Al-Ulwan. Ya, beliau itu hafal Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis beserta sanadnya. Hafal semuanya. Ketika beliau ditanya apa resepnya, kata beliau, saya itu banyak berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Ya, sangat saya mohon kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah dimudahkan oleh Allah untuk menghafalnya. Bukan hanya hadisnya saja tapi sekaligus sanadnya juga. Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis Bukhari Muslim dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah konsentrasi, ihdharud dhihin. Jadi ketika pengajian konsentrasi. Jangan ketika pengajian nanti ingat pasar, ingat dagangan, ingat sesuatu yang di rumah, enggak nyambung nanti. Jadi badannya di masjid, pikirannya di tempat lain, enggak nyambung. Konsentrasi penuh. Kemudian yang ketiga, menghilangkan semua yang ganggu di hati. Hasmul qalb an kulli syahil. Jadi semua yang ganggu di hati, semua ganjalan di hati. Ya, berarti problem-problem dihilangkan dulu. Kadang kita ada problem, ada masalah rumah tangga, masalah ekonomi, nanti enggak nyambung, nanti hatinya kacau. Karena kalau hati sudah kemasukan sesuatu, maka dimasuki yang lagi, yang satunya lagi agak repot. Itu ada berapa? Ada 4 ya. Kemudian yang kelima di sini ada enam, saya catat 6. Ya, tadi ada satu huruf salah. Jadi yang kelima sekarang, yaitu wal yajtahid fi kathratid dars, yaitu selalu mengulang-ulang murojaah terus menerus, karena ilmu kalau tidak dimurojaah ini akan cepat hilangnya. Al-Quran saja enggak dibaca seminggu sudah hilang hafalannya. Jadi orang hafidul Quran enggak murojaah seminggu, hafalannya hilang, kacau, selalu terus diulang-ulang. Terutama cara mengulangnya itu, misalnya menjelang Ramadan kita ulang lagi bacaan masalah-masalah ilmu berkaitan dengan Ramadan. Menjelang haji, masalah haji kita ulang lagi, terus seperti itu. Jadi ilmunya mantap terus. Demikian pula kalau ada orang tanya masalah zakat, kita ulang-ulang masalah zakat, kita pelajari lagi di rumah. Bahkan kalau bisa baca kitab apa namanya? Paling enak itu kitab Bulughul Maram, dibaca terus rutin. Di samping baca Al-Qur'an, baca Bulughul Maram. Sehingga kita terus dapat ilmu itu. Ingat terus hadisnya, dalilnya, dibaca rutin. Kemudian yang keenam, yaitu yatanawaluna anwa'an minal mat'umat al-mustahira bil i'ana 'alal hifdz, mengkonsumsi makanan yang terkenal membantu untuk hafalan. Jadi mengkonsumsi makanan yang terkenal membantu untuk hafalan. Kalau dulu Imam Syafi'i itu, kama kana Syafi'i rahimahullahu taala ya'khudhu lubban lil hifdz. Imam Syafi'i itu memakan lubban. Ada jenis lubban ya. Saya punya gambarnya di sini, itu ada di toko-toko herbal biasanya lubban. Ya. Semacam kristal-kristal warnanya kuning. Yaitu dicampur dengan air, diminum. Itu katanya membantu untuk hafalan. Imam Syafi'i rahimahullahu taala di antara yang menjadikan hafalan beliau kuat karena beliau mengkonsumsi lubban itu. Atau mengkonsumsi vitamin-vitamin, ya. Syirip profit. Ya. Tapi bukan promosi ini ya. Yang penting pokok tidak ada efek sampingnya, tidak ada efek samping. Obat-obat herbal, benar-benar herbal. Jangan sampai nanti promosinya herbal tapi kecampuran obat-obat kimia. Jadi perlu ini. Jadi perlu untuk mengasah otak dengan obat-obatan juga, tapi obat-obatan yang tidak berbahaya, yang tidak berefek samping makanan. Karena makanan ini juga ada berpengaruh kepada hafalan. Jadi intinya supaya hafalannya kuat, kita melakukan sebab-sebab yang membantu untuk hafalan. Tadi disebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Yang pertama-tama meninggalkan maksiat, yang kedua menghadap kepada Allah, mohon taufik kepada Allah, yang ketiga konsentrasi ketika belajar, yang keempat semua kesibukan hati dihilangkan, berarti total menghadap kepada ilmu, yang kelima banyak mengulang-ulang pelajaran murojaah, yang keenam mengkonsumsi makanan yang bisa membantu untuk hafalan. Kemudian adab yang nomor ke-18 yaitu luzumul kitabi wassunnah, berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah. Jadi mencari ilmu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya terlalu banyak. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 170. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab, mendirikan salat, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Berpegang teguh kepada kitab, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di surat Az-Zukhruf ayat 43. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Maka berpeganglah kepada apa yang diwahyukan kepadamu, sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Berpeganglah kepada wahyu, berpeganglah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kamu berada di atas jalan yang lurus. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat nomor 15. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Maka yang demikian itu hendaklah kamu menyeru istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan untuk istiqomah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Katakanlah aku iman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah sebagaimana diperintahkan istiqomah, tidak mengikuti hawa nafsu. Berarti mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, bukan hawa nafsu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad ayat nomor 26, "Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Jangan kamu ikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi jangan ikuti nafsu, ikuti Quran, ikuti sunnah, bukan nafsu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 50, "Wa man adallu mimmanittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Dan tidak ada orang yang lebih tersesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Ikuti hawa nafsu. Yang benar adalah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nafsunya tunduk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian di sini ada hadis yang sangat terkenal yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Arba'innya, yaitu hadisnya sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan di sini salat subuh bersama para sahabat suatu hari, lalu menghadap para sahabat memberikan nasihat yang sangat menyentuh. Para sahabat nangis, air matanya berlinang, para sahabat takut hatinya. Para sahabat menyangka ini adalah wasiat perpisahan. Ya, mereka minta nasihat lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu nasihat beliau isinya adalah, "Usikum bitaqwallahi wasam'i watta'ah." Aku wasiatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah dan mendengarkan serta taat kepada pemimpin. "Wa in kana 'abdan habasyian." Walaupun pemimpinmu adalah budak dari Ethiopia yang hitam legam. Ini ada beberapa redaksi, ya. "Fa innahu may ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Karena sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalmu, siapa yang hidup di antara kamu sepeninggalku nanti akan melihat perbedaan yang banyak. Nanti sepeninggal Nabi ada beda yang banyak, khilafiyah. "Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun, para khalifah yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini sunnah, sunnahnya Nabi dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun. "Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid." Berpeganglah dengan sunnah itu dan gigitlah dengan gerahammu. Ini menunjukkan akhir zaman sunnah itu mau diambil, mau ditarik ke sana kemari. Gigit dengan geraham yang rapat, yang kuat, jangan dilepaskan. "Wa iyyakum mumahdatsatil umur fa innakum mumahdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Hati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena semua yang baru itu adalah bid'ah dan semua bid'ah itu adalah sesat, perkara baru dalam agama. Kemudian berikutnya lagi, "Wa qala Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu." Berkata Muawiyah, semoga Allah meridainya, "Fa innahu qad balaghani anna rijalan minkum yatahaddatsuna ahadits laysat fi kitabillah wa la yu'thar 'an rasulillah fa ulaika juhalukum." Sesungguhnya telah sampai kepadaku ada beberapa orang di antara kamu yang memberikan hadis, yang memberikan materi pembicaraan, yang memberikan ceramah bukan dari Al-Qur'an, bukan pula dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu adalah orang-orang yang bodoh di antara kamu. Jadi orang yang ceramah, yang memberikan tausiah bukan dari Al-Qur'an, bukan dari sunnah, maka dia adalah orang yang bodoh, bukan orang yang pintar. Orang yang pintar bicaranya sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula nasihat dari Abu Hafs An-Naisaburi rahimahullahu taala, "Man lam yazin aqwalahu wa man lam yazin af'alahu wa aqwalahu kulla waqtin bil kitabi was sunnah wa lam yattahim khawatirahu fala yu'addu fi diwanir rijal." Barang siapa yang tidak mengukur ucapannya dan perbuatannya setiap waktu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi barang siapa yang tidak mengukur perbuatannya, ucapannya setiap waktu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta tidak menuduh was-wasnya, tidak menuduh kata hatinya, artinya dia selalu mengikuti kata hatinya, mengikuti hawa nafsunya, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang yang hebat, tidak termasuk golongan orang-orang yang mulia. Jadi artinya di sini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, setiap waktu kita harus selalu ukur apakah perbuatan kita, ucapan kita sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak. Dan setiap waktu kita harus hati-hati kepada kata hati kita. Kata hati ya, artinya ucapan-ucapan was-was di hati. Setan selalu memberikan was-was. Ya, kita waspada, jangan sampai diikuti. Was-was diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah, dijalankan. Hawa nafsu tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menyimpang ditinggalkan, sesuai dijalankan. Kalau kita tidak begitu, maka kita bukan termasuk orang-orang yang hebat, bukan termasuk orang-orang yang mulia. Kemudian, ini saya agak cepat sedikit ya, tidak apa-apa kan? Artinya jelaskan masalahnya, jelas ya. Karena kalau saya dekte nanti satu-satu, nanti kita nggak selesai. Dekte satu-satu nanti nggak selesai. Jadi antum pahami aja, antum catat yang antum pahami. Kemudian berikutnya lagi, qala Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, qultu li Syafi'i, aku berkata kepada Imam Syafi'i, ma taqulu fi mas'alati kada wa kada, bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini dan masalah itu? Fa ajaba fiha, lalu Imam Syafi'i menjawabnya, fa qultu, lalu aku tanya lagi, yang tanya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, min aina qulta, hal fihi haditsun aw kitab? Dari mana kamu berpendapat itu wahai Imam Syafi'i? Apakah ada dalilnya dari Quran atau dari hadis? Kata Imam Syafi'i, bala, iya ada dalilnya. Fa naza'a fi dzalika haditsan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Syafi'i membawakan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi percakapan antara guru dengan murid. Imam Ahmad tanya, Imam Syafi'i menjawab. Imam Ahmad tanya lagi, apakah jawaban Anda ini ada dalilnya? Dari Quran, dari hadis? Kata Imam Syafi'i, ya ada, ini loh dalilnya, dibawakan dalilnya. Jadi perlu kembali kepada dalil. Kemudian ada kisah ini yang sangat indah tentang Imam Syafi'i. Diriwayatkan oleh Abu Thawr rahimahullahu taala. Lamma warada Syafi'iyul Iraqa, ja'ani Husain al-Qarabisi. Tatkala Imam Syafi'i masuk ke negeri Iraq, ya, datang kepadaku Husain al-Qarabisi. Wa kana yakhtalifu ma'i ila ashabir ra'i, dan bahwasanya Husain al-Qarabisi ini temanku. Temannya siapa? Abu Thawr, perawinya ini. Husain ini temanku yang suka ngaji kepada ashabur ra'i. Ngaji kepada orang yang pakai logika saja. Ngajinya kepada orang yang pakai akal saja. Ketika mendengar Imam Syafi'i datang ke Iraq, ya, mengatakan ini Abu Thawr, faqala, lalu berkata, yang berkata ini Husain al-Qarabisi, ya, Husain al-Qarabisi, qad warada rajulun min ashabil hadith yatafaqqah, faqum bina naskhar bihi. Ya, sungguh telah datang kepada kami di Iraq ini seorang dari ahli hadith. Dia benar-benar memahami ilmu hadith. Ayo kita datang ke orang itu, kita ledek orang itu, kita olok-olok orang itu. Jadi Husain al-Qarabisi, ya, mengajak Abu Thawr untuk menemui Imam Syafi'i, ahli hadis ini, untuk meledek, mengolok-olok, ya. Jadi mau dibuat main-main, karena mereka ini suka dengan ilmu logika, mau melawan hadis dengan logika. Faqumtu wa dhahabna hatta dakhalna 'alaih, lalu aku bangkit dan kami bersama-sama pergi sampai menemui Imam Syafi'i. Fasa'alahul Husain an mas'alah. Lalu Husain mulai tanya satu masalah. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini? Tentang masalah ini tanya. Falam yazal asy-Syafi'i yaqul qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta adlama alaina albayt fatarakna bid'atana wattaba'nahu. Ternyata jawabannya Imam Syafi'i apa? Jawabannya adalah qala Allahu ta'ala kadza wa kadza. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Qala Allahu ta'ala kadza wa kadza. Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini, Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini. Jawabannya bukan pendapat, bukan otak, bukan logika. Jawabannya adalah Quran dan Sunnah. Terus Imam Syafi'i menyampaikan Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, sampai rumahnya menjadi gelap, karena sampai petang, sampai malam. Sampai malam terus begitu. Sampai kami semuanya sadar, kami tinggalkan bid'ah kami, dan kami mengikuti Imam Syafi'i. Subhanallah, betapa sabarnya Imam Syafi'i. Jadi mereka ini berdua datang pada Imam Syafi'i, mau menghina Imam Syafi'i, mau meledek. Ternyata Imam Syafi'i sabar menghadapi, ya, menjawab dengan Quran, dengan Sunnah. Qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Mau ngomong apa dia? Sampai malam dialog terus, sampai akhirnya mereka sadar, mereka tinggalkan bid'ahnya, dan mereka mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Karena itu, kalau kita tidak apal dalil, bagaimana kita bisa akan jawab seperti Imam Syafi'i? Ini kan perlu apal dalil kan? Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini, Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini. Mau ngomong apa kita? Kalau sudah Quran dan Sunnah dibantah, ya tidak ada faedahnya lagi. Ada satu kejadian ya, saya pernah ketika menyampaikan ilmu tauhid, ya, mengajarkan ilmu tauhid dari kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kitab tauhid, kitab tauhid itu isinya kan Quran dan Sunnah. Isinya bab ini qala Allah qala Rasulullah, bab ini qala Allah qala Rasulullah, bab ini qala Allah qala Rasulullah. Lalu ada satu orang menegur saya, kamu jangan menyampaikan itu, itu ajarannya Wahabi, ajarannya ini macam-macam. Kemudian saya bilang ke orang itu, ini loh kitabnya, tolong periksa kitab ini, mana yang salah, tunjukkan yang salah sebelah mananya. Kalau memang ada yang salah, saya tinggalkan. Apa jawabannya? Gak bisa jawab. Kalau dia menyalahkan kitab itu, berarti menyalahkan Quran, menyalahkan Sunnah. Jawabannya adalah, kamu nanti gak barokah loh. Ya gak ada barokah dari Allah. Justru kalau kita mengajarkan tauhid, kita malah akan mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di sini maksudnya adalah berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian saya tambah lagi satu bab. Jadi ada 19 sampai saya ke 19 ya. Atau mungkin cukup itu aja dulu. Nanti banyak-banyak nanti saya khawatir batuk nanti. Fadl, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Satu dua pertanyaan saya jawab insyaallah. Ditulis di kertas saja. Kalau menurut antum bagaimana tadi? Kecepatan atau bagaimana? Kenapa? Kecepatan ya. Nah, kalau lambat enggak khatam gimana nanti? Komitmen kita menghatamkan kitab ini. Yang penting paham. Masa enggak paham tadi antum? Paham enggak tadi itu keterangannya? Paham kan? Hanya mungkin antum kurang menguasai seni menulis. Nah, itu seni menulis. Ya mungkin kalau paham ditangkap dulu kan, tangkap dulu ya. Poin-poinnya dulu catat, poin-poinnya catat dulu. Lah nanti di rumah catatannya diganti. Seperti itu. Masa kalah dengan wartawan antum? Wartawan aja orangnya ngomongnya cepat bisa. Karena tujuan kita memang menghatamkan kitab ini. Saya khawatir kalau tidak hatam eman, kita sudah komitmen menghatamkan kitab ini. Ya. Jadi mungkin kalau antum memang ingin mencatat lengkap, jadi ketika saya terangkan agak cepat, antum tulis aja poin-poinnya dulu aja, poin-poinnya aja dengan bahasa-bahasa isyarat lah. Kayak nulis resepnya dokter gitu loh. Tidak apa-apa. Tulis itu aja. Nanti di rumah diganti catatannya yang lebih lengkap lagi. Gitu aja ya. Yang jelas pokoknya saya ingin tanya lagi ke antum, paham enggak ketika keterangan saya tadi itu? Paham kan? Alhamdulillah, sudah cukup atau sudah paham sudah. Karena saya ingin khatam kitab ini, kalau enggak khatam nanti eman. Eman sekali. Ini ada pertanyaan. Bagaimana jika orang tua melarang sholat berjamaah di masjid bagi anak laki-laki karena berpendapat sholat berjamaah hukumnya sunnah? Larangan orang tua tidak terus-menerus, melainkan ketika orang tua butuh kita. Jazakumullah khairan katsiran. Memang sholat berjamaah di masjid itu hukumnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan sunnah, tidak wajib. Sebagian mengatakan fardu kifayah. Sebagian mengatakan wajib bagi laki-laki, kecuali kalau ada udzur yang syar'i. Nah, dari pendapat-pendapat ini, yang namanya pendapat ya punya alasan. Di antara pendapat yang mungkin membuat hati kita lebih mantap itu adalah pendapat yang mengatakan wajib. Karena apa? Karena ada hadis tentang seorang buta itu, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, yang menanyakan beberapa pertanyaan, apa namanya, meminta izin supaya dibolehkan sholat di rumah, mengutarakan beberapa alasan, bukan pertanyaan. Ya. Alasannya, pertama-tama beliau buta. Yang kedua, tidak ada penuntun setia. Yang ketiga, rumahnya jauh dari masjid. Yang keempat, antara rumahnya dengan masjid banyak pepohonan yang menghalangi, sehingga kalau jalan khawatir nabrak. Yang ketiga, yang kelima, banyak binatang buas berkeliaran. Yang keenam, atau juga sekaligus yang ketujuh, beliau sudah tua dan rapuh tulangnya. Minta izin mau sholat di rumah, boleh apa tidak ya Rasulullah? Mula-mula Rasulullah mengizinkan, tidak apa-apa kamu sholat di rumah. Mula-mula mengizinkan, tidak tega. Kemudian datang wahyu, tanyakan ya Rasulullah, dia dengar adzan atau tidak? Ditanya, kau dengar adzan atau tidak? Dengar adzan, kalau gitu fa'ajib, harus datang ke masjid. Harus datang ke masjid. Sudah, kalau orang seperti ini saja harus ke masjid, bagaimana dengan kita? Nah, terus bagaimana mereka kok ada yang bilang tidak wajib? Yang mengatakan tidak wajib pun juga punya alasan. Yang namanya alasan mesti ada alasannya apa? Loh, itu kan imamnya Nabi. Itu kan yang jadi imam, sholatnya kan Nabi. Ya kalau imamnya Nabi, kalau imamnya bukan Nabi, kalau imamnya hanya si fulan saja, masa wajib ke masjid? Kalau dulu kan zaman Nabi, imamnya kan Nabi. Imamnya Nabi harus ke masjid, imamnya Nabi. Atau imamnya adalah khalifah, Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Kalau bukan berarti enggak wajib. Seperti itu. Ya banyak alasan lah. Nah, kalau di sini kalau kami yakin dengan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya itu adalah wajib, sehingga bapaknya diajak musyawarah lagi aja. Pak, mohon maaf. Kalau bapak yakin enggak wajib, saya yakin wajib. Kita saling menghormati perbedaan, Pak. Ya. Mohon bapak menghormati keyakinan saya, saya yakin wajib. Yang penting saya cuma sholat wajib saja, nanti segera saya pulang ke rumah, bantu bapak lagi, jangan khawatir, sholat sunnahnya di rumah. Jadi sekedar sholat wajib saja, nunggu qomat, tidak apa-apa. Ya. Ini qomat ke masjid, sudah salam, pulang lagi ke rumah, zikirnya di rumah, sholat sunnahnya di rumah. Itu aja, solusi yang paling baik seperti itu. Ini pertanyaan berikutnya lagi, yang terakhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, kami termasuk keluarga baru menuntut ilmu sunnah. Bagaimana Ustadz caranya menasehati ibu mertua saya yang beliau selalu bangga dengan amalan-amalan yang dianggap beliau adalah amalan-amalan sunnah, tapi pada dasarnya amalan-amalan yang beliau kerjakan sama sekali tidak ada contoh dan perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Setiap kalau kita menasehati selalu jawabannya, daripada nganggur, mending saya kerjakan ini, toh ini kan baik. Tolong nasihat sarannya ya, buat nasihati ibu mertua saya tersebut. Jazakumullah khair. Ya mudah kalau gini. Kalau alasannya daripada nganggur, ya kita beri aja amalan sunnah. Daripada ibu nganggur, amalkan ini sunnah. Gitu aja. Jadi kalau memang alasannya daripada nganggur, kita beri aja amalan yang sunnah. Misalnya apa? Amalannya apalah? Kan dikir misalnya, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Nah itu, sunnah. Itu aja bu, daripada nganggur baca itu. La haula wa la quwata illa billah, daripada nganggur baca itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, daripada nganggur baca itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, daripada nganggur baca itu. Itu aja solusinya gitu. Dan memang merubah orang tua itu sulit. Karena itu orang tua kita tidak terlalu memaksakan diri. Harapan kita adalah yang masih muda-muda. Karena pengikutnya para nabi itu kebanyakan usianya muda. Pengikutnya para nabi kebanyakan yang berusia muda. Karena sudah tua itu sudah sulit dirubah. Sulit dirubah. Jadi yang masih muda-muda, masih segar-segar, nah itu dirubah, diajak kepada sunnah. Yang penting, nah ini yang paling penting ya. Ketika menyampaikan itu yang santun, yang sopan, yang akhlak, yang enak. Jangan mentang-mentang, jangan nyalah-nyalahkan, jangan bid'ah-bid'ahkan, jangan nyesat-nyesatkan, jangan ngafir-ngafirkan. Itu yang paling penting. Ajak ada yang sunnah itu begini. Kenapa kita tidak mengamalkan sunnah? Sedikit dalam sunnah lebih baik daripada banyak tapi tidak ada sunnahnya. Karena sunnah ini berat. Sunnah ini timbangannya berat, timbangannya sunnah ini. Ya, saya kira itu dulu aja. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga jelas. Semoga ilmu yang kita dapatkan dimudahkan oleh Allah untuk kita mengamalkan. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.